pengaruhnya di mana-mana. Sampai ke seluruh penjuru. Di Amerika terkena pengaruh fitnah ini. Karena masyayikh kita ini adalah masyayikh yang ma'ruf dengan dakwah. Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari pergi ke sana untuk daurah. Syekh Abdullah Salfik juga demikian. Datang ke Indonesia. Ya. Dan masyayikh yang lain juga demikian. Ma'ruf tulisan-tulisan mereka. Karena masyayikh ini ma'ruf di seluruh penjuru. Akhirnya fitnahnya pun menjadi apa? Punya pengaruh di berbagai negeri. Di Amerika. Ya. Di Inggris. Di Fula. Termasuk di negeri kita ini. Wabillahi taufik. Maka Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali pun ya mengeluarkan tahdzir. Dan tahdzir ini adalah langkah yang apa? Sudah. Terakhir itu pun maksudnya adalah agar seorang yang ditahdzir kembali kepada al-haq. Dan untuk menyedikitkan madarat yang terjadi. Dan ini kebaikan bagi orang yang ditahdzir. Untuk menjauhi majelis-majelis siapa? Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Sebelumnya Syekh Ubaid juga mengucapkan kalimat. Sebelum tahdzirnya siapa? Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan la taghtar bi tahdziri Muhammad ibn Hadi. Dan ini asatidah kita sudah mendengar sudah lama. Tapi ditahan. Ditahan. Sampai sebelum suluh terjadi atau di masa-masa itu sudah mendengar kalimat ini. La taghtar bi tahdziri Muhammad ibn Hadi. Jangan tertipu dengan tahdzirnya Muhammad bin Hadi. Karena tahdzirnya itu adalah tahdzir yang tidak apa? Dibangun di atas ilmu. Tapi asatidah pun juga tidak menyebarkan. Tidak menyebarkan itu. Apalagi ada sulh. Diam asatidah. Menahan. Tapi ini orang-orang ini muta'assibun. Orang-orang yang muta'assub. Dul akmal. Ya. Taib ditambah lagi. Askari. Taib. Bicara soal fiqah. Mencela para ulama ini. Mencela du'at salafiyin. Ya. Bicara. Soal fiqah, soal fiqah, soal fiqah. Bahkan yang sangat aneh adalah Ruzaiq yang sudah pernah sampai di bumi Sumbyuh ini. Ya. Ruzaiq al-Qurasi ya, ya, pernah sampai di Sumbyuh. Jangan dikira belum sampai sini. Wasala ila hadzal balad, ila hadzal qaryah. Bahkan pernah menginap di Hotel Aryaguna. Baik. Ada Ruzaiq al-Qurasi. Dengan lansangnya mengatakan di hadapan Syekh Rabi, Syekh Rabi terkait dengan soal fiqah. Manusia tentang soal fiqah ya bersama dengan siapa? Dengan bersama manusia bersama dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Ya, ya. Tinggal engkau saja, engkau artinya engkau sendirian Syekh Robi. Saya tidak hafal kalimatnya, tidak sempat saya hafalkan. Ya. Baik, kemarin di daurahnya satu sama, ya. Nah itu kalimatnya seperti itu. Ya. Antum setel lagi. Ya. Baik, fa subhanallah tampak ucapan Ruzaiq al-Qurasyi ini tidak pada tempatnya. Begitu tahdzir Syekh Rabi keluar, muncul bayanat, bayan. Ya. Semuanya berlepas diri dari siapa? Dari ucapannya Muhammad bin Hadi. Subhanallah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Selalu ketika sebuah hukum tidak dibangun di atas dalil, hukum apa saja, termasuk hukum fikih. Kalau tidak dibangun di atas dalil, orang tidak akan bisa pegangan. Sholat itu takbirnya seperti ini. Dalilnya apa? Pokoknya ini lebih enak, rohah katanya. Tangan diangkat tinggi-tinggi sampai terbuka dan kelihatan ketiaknya. Mana dalilnya? Sampai kapan pun tidak akan bisa mendapatkan. Buka Sahih Bukhari berkali-kali tidak ketemu. Sahih Muslim tidak akan ketemu. Kenapa? Karena tidak berpegang dengan mata dalil. Kalau berpegang dengan dalil, hat mana dalilnya? Ini dalil. Hukum fikih. Kadzalikal aqidah. Demikian juga dalam aqidah. Antum meyakini ada mungkar dan nakir, apa dalilnya? Ini dalil. Berpegang dengan kuat karena ada dalil. Ya. Demikian pula dalam al-jarh wa ta'dil ya fulan, antum mengatakan fulan syu'fuq, jahil, safih, kadzab, kada wa kada. Apa dalil? Apalagi kemudian sampai mengatakan semuanya tidak sepakat dengan engkau ya Syekh Rabi. Semuanya sama dengan kita. Semuanya mengatakan bahwasanya ulama ini syu'fuq. Yang belum hanya engkau saja. Tidak bisa berpegangan karena tidak punya dalil. Begitu Syekh Rabi mengeluarkan tahdzir, ya, tapi muncul bayan, penjelasan, yakni semuanya bersama dengan Syekh Rabi. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Apa kaitannya dengan sulh? Baik. Dan suluh itu dengan ini sudah bubar sudah. Nah, ya. Nah.